warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها المسلمون para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kewajiban tentang belajar ilmu agama. Disifatkan oleh beliau tentang keadaan di kala manusia berpaling dari belajar ilmu agama. Beliau menyatakan dalam hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, "Inna Allah la yarfa'u hadzal 'ilma intiza'an yantazi'uhu minal 'ibad, walakin yantazi'uhu biqabdil 'ulama. Fa idza lam yabqa 'alim, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala." Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mencabut ilmu agama ini sekali cabut, akan tetapi Allah mencabut ilmu agama yang merupakan tanda hari kiamat nanti dicabutnya ilmu agama. Dengan dimatikannya para ulama pembawa ilmu agama. Maka dikala Allah tidaklah menyisakan seorang alim pun di muka bumi ini, maka manusia pun menjadikan tokoh-tokoh pimpinan mereka seorang yang jahil atau dari kalangan juhala. Maka mereka pun ditanya tentang perkara-perkara ibadah ataupun prinsip-prinsip agama serta amaliyah kehidupan ini. Fa'aftau bi ghairi ilmin, maka mereka pun memberikan fatwa arahan tanpa didukung dengan ilmu agama. Memberikan arahan yang berbeda dengan ilmu agama, fadallu, maka mereka pun sesat. Wa adallu, tidak cukup sesat untuk dirinya, bahkan menyesatkan orang lain. Inilah keadaan seorang dikala berpaling dari ilmu agama. Maka mereka akan berpegang dengan kebodohan dan akan mengikuti arahan-arahan yang menyimpang, hingga akhirnya kalau dia tularkan arahan tersebut menjadikan orang lain pun akan menyimpang pula. Maka dari itu, di dalam pembahasan yang kita ada di dalamnya, yani qiraah 'alal muhadarah bi'unwan al-qawlil mudabbaj bi dzikri wasaya fil manhaj, membacakan manuskrip muhadarah yang disampaikan oleh beliau Fadilatul Syekh Al-Allama Al-Faqih Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri hafizahullahu taala, dengan judul Uca Untaian Kalimat Yang Indah di dalam menyebutkan wasiat di dalam bermanhaj. Setelah beliau memaparkan tentang pentingnya manhaj dan juga barakallahu fikum gambaran sebab-sebab seorang menyimpang dari manhaj, maka ditutup risalah ini dengan beberapa pertanyaan. Karena begitulah seharusnya seorang yang mereka bodoh tentang ilmu agama. Dikarenakan mereka akan mendapatkan ujian-ujian dikala mereka mau mengamalkan ilmu agama. Di mana dinyatakan oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah di dalam mukaddimah Kashfis Syubuhat, beliau menggambarkan tentang kehidupan seorang sunni, kehidupan seorang ahli tauhid, yang mana mereka di dalam menempuh jalan yang hak itu pastilah akan dibarengi, pastilah akan dihalangi oleh penghalang-penghalang dan rintangan. Kalau sifatnya mungkin penghalang sekedar kemelaratan, kalau mungkin sekedar wanita dan kedudukan, itu sifatnya dunia, tidak akan merusak pemahaman agamanya. Yang lebih berbahaya dari itu adalah penghalang-penghalang yang sifatnya syubhat yang dibawakan oleh mereka ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Sehingga dinyatakan oleh al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, innama akhafu 'alal muwahhid alladhi yasluku at-tariqa wa laysa mahu silahun. Hanyalah yang aku khawatirkan atas mereka para muwahhidin, orang-orang ahlu tauhid, seorang sunni, seorang yang mengaku bermanhaj salaf, di dalam mereka mengikuti jalan salaf ini, di dalam menempuh jalan salaf ini, ternyata mereka walaysa ma'hu silahun, tidak memiliki persenjataan yang cukup. Di mana persenjataan yang diperlukan adalah di antaranya adalah al-hujaju wal-burhan, hujah-hujah berupa ilmu agama, dalil yang kontentik dan kuat, serta burhan, penjelasan, bukti-bukti yang nyata. Aku khawatir atas mereka tidak memiliki ilmu, padahal di hadapan mereka ada orang-orang yang memusuhi dakwah al-sunnah. Lahum kutubun wa hujajun, yang bukan dari kalangan orang-orang yang bodoh. Mereka orang-orang yang memiliki ilmu, referensi-referensi kitab yang banyak, dan hujah-hujah yang kalau dia tidak memiliki ilmu dan keikhlasan hati serta kelurusan tujuan, pasti akan menjadikan orang-orang tersebut sebagai tokohnya. Sebagaimana antum merasakan dikala antum ingin melaksanakan, mengamalkan bagaimanakah amalan-amalan salaf, dihadang oleh orang-orang yang melemparkan syubhat-syubhat yang dikemas syubhat tersebut zukhrufan qaulil ghurura, ucapan dusta yang dihias-hiasi. ada dalilnya. Ucapan ulama, bahkan bukti-bukti dalam kehidupan yang kadangkala kita bisa terbawa. Tanpa pertolongan Allah dan rahmatnya, maka kita tidaklah akan selamat. Telah disampaikan oleh Syekh tentang beberapa sebab supaya kita selamat. Di antaranya adalah kembali kepada kitab-kitab para ulama. Dan di antaranya pula adalah duduk bermajelis dengan ulama. Secara musyafahatan duduk kita melihat bagaimana mereka menyampaikan ilmu agama. Maka dari itu di dalam akhir pembahasan ini dibawakan beberapa asilah pertanyaan yang barangkali itu sangat bermanfaat dan pastilah sangat bermanfaat dengan kehidupan kita. Karena inilah prinsip-prinsip agama yang harus kita lakukan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Pertanyalah kepada ahlu dzikir kalau engkau tidak mengetahui. Kepada siapa bertanya? Kepada ahlul ilmi. Yang tentunya bermanhaj salaf, mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Bukan kepada mereka orang yang mutafaqih, bergaya seperti seorang faqih, namun ternyata bukanlah ahli fikih. Bukanlah seorang ulama, namun pandai berfatwa. Maka di sini ditanyakan kepada beliau. Pertanyaan pertama, mungkin tidak seluruh pertanyaan kita baca. Kita memilih beberapa pertanyaan yang munasib insyaallah. Di antaranya di halaman yang ke-58 balqo yang memegang fotokopian. As-su'alul awal, pertanyaan yang pertama. Hunaka man yaqul, di sana ada orang yang berkata, ini tentunya syubhat. Inna kalimat al-manhaj muhdatsah. Sesungguhnya kalimat manhaj ini bid'ah. Diadadakan. Wa minal mustalahatil bid'iyah, dan termasuk istilah-istilah bid'ah. Kalian enggak ada kewajiban kita bermanhaj. Kewajiban kita berakidah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi jangan selalu mengedepankan sebentar-sebentar manhaj. Sebentar-sebentar manhaj. Dapat enggak seperti ini? Ya, sahibul manhaj. Nah, lihatlah ya. Ada orang mengatakan sekarang. Kalimat manhaj itu muhdats. Muhdatsah katanya. Istilah bid'ah. Enggak ada dari dulu. Kata mereka demikian. Barakallahu fikum. Bagaimana ucapan Anda wahai Syekh? Wa ma ta'rifu kalimatil manhaj? Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan kalimat manhaj? Iya ya, makanya jangan senang belajar manhaj, kata mereka ya. Kok sama ya, di sini sama di Arab sana ya. Ternyata sama ya. Yang membawakan masyayikh, yang belajar kepada masyayikh, disusupi, dibisik-bisiki, jangan kau belajar demikian, urusan manhaj itu barulah. Yang di sini kepada ustaz-ustaz belajar, ah enggak usah manhaj-manhaj juga. Lihatlah. Naam. Iya ya. Nah, lihatlah. Maka kata beliau, hadhihi mujazafah minal qaul, ini ucapan yang mengada-ada. Wasful manhaj bi annahu kalimatan muhdatsah, yaitu orang yang mensifatkan kalimat manhaj kalimat yang bid'ah diadadakan. Padahal ada loh dalam Al-Qur'an kalimat manhaj tersebut. Jadi bukan bid'ah. Naam. Waladhi yasiful manhaj, hadal wasfu khalifun nasi wal ijma'. Orang yang mensifatkan kalimat manhaj adalah bid'ah. Orang yang mensifatkan kalimat manhaj adalah sesuatu yang baru. Dulu tidak ada. Yang penting kan akidah. Yang penting akidah. Yang penting akidah. Jangan engkau berbicara manhaj, manhaj. Nah, maka orang tersebut menyelisih an-nas al-Quran dan juga ijma'. Bagaimana tersebut? Qala Allah Ta'ala, dengarkan firman Allah Ta'ala. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 48 Allah Ta'ala berfirman. Naam, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Maka pada setelah Allah menerangkan bahwasannya masing-masing kaum diutus padanya seorang rasul atau pemberi peringatan, maka Allah nyatakan likullin, maka pada masing-masing rasul tersebut ja'alna minkum, kami jadikan bagi kalian semuanya rasul ini, rasul ini, rasul ini, syir'atan, adanya syariat sebelum datangnya Islam. Syariatnya Nabi Musa tidak berlaku pada syariatnya Nabi Khadir. Syariat Nabi Khadir tidak berlaku pada syariatnya Nabi Isa alaihi salam. Masing-masing telah kami tetapkan syir'atan, syariat, wa minhaja, dan manhajnya. Oh, ternyata kalimat manhaj ada dalam Al-Quran. Bukan sesuatu yang baru. Tapi Ustadz, saya enggak pernah bicara manhaj. Ya Ustadz, Anda mungkin lalai membaca Al-Quran ini mungkin, ya. Jadi bukan muhdats, barakallahu fikum. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sekarang kita lihat bagaimana ucapan salaf. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, minhajan, yang namanya manhaj adalah sabilan wa sunnah. Masing-masing telah kami jadikan jalan dan juga sunnah. Jalan dan juga sunnah. Yakni, yaitu likulli ummatin minhajun, maka masing-masing umat ada manhaj tuqarriru fihi ahkamullah, yang akan ditetapkan dengan manhaj tersebut hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pertama, meluruskan orang yang menyatakan kalimat manhaj adalah muhdas. Lebih-lebih mereka menjadikan antipati dengan kalimat manhaj, padahal manhaj itu ada dalam Al-Quran. Jadi, sudah yakin, enggak ragu lagi kita. Manhaj, oh, ada dalam Al-Quran. Bukan muhdas. Berarti belajar manhaj bukan belajar bid'ah. Nah, belajar manhaj belajar sunnah. Karena arti manhaj adalah sabilan wa sunnah, jalan dan sunnah. Wa ma ta'rifuhu, sekarang definisinya. Fal manhajul lughatan tariqul muntahaj alladhi yuslak, yang namanya manhaj adalah jalan yang telah ditetapkan, yang harus dititi, yang dilalui oleh seorang, inilah manhaj. Jalan, gampang istilahnya metodologi, ya. Kalau mau dikemas, metode, metodologi, itulah manhaj. Secara bahasa. Nah, barakallahu fikum. Wal muradu bihi syar'an, dan yang dinamui dalam syariat kalimat manhaj adalah ma tuqarriru bihi ahkamullahi ibadatan wa muamalatan wifqal kitabi wa sunnah wa ala fahmi salafis salih. Ala fahmi salafis salih, kata beliau, yang namanya pengertian manhaj secara syariat adalah apa-apa yang bisa menetapkan dengannya hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa ditetapkan dengannya hukum-hukum Allah, baik dalam perkara ibadah dan muamalah, sesuai dengan kitab dan sunnah dan pemahaman, di atas pemahaman salafus saleh. Manhaj adalah apa-apa yang ditetapkan dengannya hukum-hukum Allah, baik dalam ibadah, muamalah, sesuai dengan Alkitab dan sunnah, dengan pemahaman salafus saleh. Inilah kalimat manhaj. Sehingga seorang yang muamalahnya berdasarkan kitab dan sunnah, sesuai dengan pemahaman salafus saleh, maka dia di atas manhaj salafus saleh. Di dalam berdakwah lebih-lebih, bagaimana dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana dakwah mereka? Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Di dalam berdakwah Allah Ta'ala telah menunjukkan jalannya Rasul. Di dalam surat Luqman ayat yang ke-108. Allah perintahkan kepada Rasulnya, kul katakanlah, hadhihi sabili, inilah jalanku, berarti jalannya Rasul. Ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah, tuntutan ikhlas, bukan menyeru kepada tendensi, tujuan, bukan menyeru kepada pribadi, bukan menyeru kepada golongan, bukan menyeru kepada warna tertentu, namun menyeru kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dakwah salafus saleh. Ala basiratin, di dalam menyeru tersebut adalah dibangun di atas basirah, di atas ilmu, dengan menetapkan basirah, mengetahui keadaan orang yang akan diseru, di mana orang yang didakwai ada tiga. Orang yang bodoh, yu'allam. Dia belum tahu, oh perlu diajarkan ilmu. Ini enggak boleh pak, dalilnya ini. Kalau ini seperti ini, dalilnya ini. Itu ilmu. Yang kedua, jahilun au alimun mutakassil. Orang yang sudah tahu, berilmu. Nah, dia sudah tahu, namun ogah-ogahan. Ngamalkannya males, lambat, dan seterusnya. Maka yang seperti ini adalah dinasehati. Antum kan sudah tahu, kenapa masih seperti itu, apa enggak iman? Bukankah kalau melakukan, masya Allah, antum ikhwan lama, sudah ngaji lama, coba kalau antum mencontohkan yang baik, yang lain melihat, masya Allah, harum dakwah lusunnah. Masya Allah, yang lain mengikuti, engkau mendapatkan pahala tambahan, dan seterusnya. Nah ini tadi. Alimun mutakassil. Yang ketiga, alimun mu'anidun sodan ansabilillah. Orang yang sudah tahu, ya, namun dia adalah anid, justru menentang. Bahkan tidak cukup menentang, sodan ansabilillah. Menghalangi manusia untuk belajar. Aku itu pernah belajar salaf, ya, dan aku sudah tahu. Namun aku tidak mengikuti. Kenapa? Karena keras. Jadi kok jangan belajar sama salaf. Loh, di sisi mana kerasnya? Ya buktinya begini-begini. Kenapa Anda katakan keras? Intinya adalah salah satu di antara dua. Yang Allah rumuskan di dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam surat An-Naml ayat yang ke-13. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Mereka menentang ajaran Al-Haq. Sementara hatinya menetapkan memang itulah yang benar. Karena apa? Zulman wa uluwa. Karena kezaliman yang ada pada mereka dan sifat sombong dan angkuh. Aku khawatir kalau aku duduk sama kalian. Yang duduk mana? Oh itu pedagang es. Itu pedagang ini. Ini dia itu di jawatan. Ini sebagainya. Wah nanti sama ya. Satu. Zulman wa uluwa. Sebagian Fir'aun. Jazakallah khair. Yang kedua, yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Qasas, Allah kisahkan tentang mereka yang diajak mengikuti dakwahnya Nabi Musa alaihi salam. Qalu law nattabi'u al-huda ma'aka lanutakhattafanna min ardina. Mereka mengatakan kalau kami harus mengikuti petunjuk bersama kalian, kami akan dikucilkan di negeri kami. Bagaimana kami akan makan? Bagaimana kedudukan kami? Bagaimana ini dan itu? Keikhlasan hilang dari mereka. Sehingga dakwah Ahlussunnah wal Jamaah manhajnya ad'u ilallah. Menyeru manusia kepada Allah. Nah, toh kedudukan semuanya akan ditinggalkan. Toh harta yang tidak kita infakkan menjadi harta milik ahli waris kita. Lihatlah. Ini barakallahu fikum. Orang jenis ketiga ini. Alimun sodan ansabilillah. Orang yang sudah tahu namun menentang bahkan menghalangi dari jalan Allah. Mereka itulah yang telah disifatkan sebelumnya. Mereka itulah yang perlu disikapi dengan keras. Didiamkan. Dibantah ucapan-ucapannya. Nah. Lah ini. Jadi mereka mengesankan kadangkala buktinya keras begini, yaitu kepada ente yang sudah tahu. Lah kepada yang awam tidak buktinya. Nam, oh buktinya dia mentahdir saya begini begini. Coba sebentar saya ditahdir. Lah Anda siapa? Anda telah tahu al-haq? Ya saya tuh sudah belajar salah begini begini. Ya sudah itulah. Jadi memang pantas. Tapi buktinya itu fulan juga baru ngaji, masya Allah disipati lembut ya. Padahal kadang masih merokok loh ya. Kadang masih merokok. Kadang ya orangnya kayak gitu tapi enggak disikapi. Kenapa ya? Lah wong orang bodoh ya. Kadangkala dia aja enggak tahu. Taunya karena di sekitar dia merokok itu makruh ya. Merokok itu makruh, belum tahu. Datang petunjuk risalah kecil, rokok haram dalilnya. Wala taqtulu anfusakum huwa arham wallahu wallahu bikum rahima. Janganlah kau bunuh diri-dirimu karena Allah sangat rahmat kepada engkau. Rokok membunuhmu. Oh, termasuk haram kalau begitu, ya. Dalil yang lain, wala tubadziru tabdzira innal mubadzirina kana min ikhwani syayatin. Janganlah engkau membuang-buang harta bermubadzir karena orang-orang yang mubadzir ini termasuk teman-temannya syaitan. Rokok mubadzir, duit dibakar-bakar. Nah, mubadzir. Nah, lah ini. Oh, dan banyak dalil yang lainnya menerangkan tentang haramnya rokok. Oh, kalau begitu aku tinggalkan karena lillah, mencari keridhaan. Lihatlah. Kadangkala demikian. Ada orang yang dia itu ngaji lama namun gak pernah tersentuh yang seperti ini. Giliran ditegur dengan ilmu ternyata berubah total. Ya, ini masya Allah. Ini tadi. Jadi sekali lagi, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang namanya manhaj adalah apa yang bisa tetap dengannya hukum-hukum Allah, ibadatan wa muamalatan, bermuamalah tadi, bersikap dan seterusnya sesuai dengan kitab dan sunnah. Ala fahmi salafis saleh, berdasarkan pemahaman salafus saleh. Ini pertanyaan yang pertama. Enam. Pertanyaan difahamin ya. Jadi manhaj itu bukanlah kalimat yang bid'ah, namun ternyata kalimat yang tercantum di dalam Al-Quran. Nah, yang Allah menyatakan bagi setiap nabi dan kaumnya kami jadikan adanya syariat yang khusus bagi mereka dan manhaj. Nah, dan manhaj. Nah inilah manhaj. Yaitu apa yang bisa ditetapkan dengannya hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Naam barakallahu fikum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu kesempatan beliau menyatakan bahwasanya taraktu fikum amrayni lan tudillu in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara yang kalian tidak akan menyimpang selama-lamanya kalau kalian mau berpegang teguh dengannya, yakni kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti itulah dengannya ditetapkan hukum-hukum Allah. Dan tidaklah seorang dikatakan menyimpang, melainkan menyimpang dari Al-Quran dan sunnah. Bisa jadi menentang secara nyata-nyata. Bisa jadi menyentang secara pemahaman. Bukan mengikuti pemahaman salafus saleh. Sehingga muncul pertanyaan kedua. Kalau ini mungkin berat, tidak kita baca. Karena kaitan dengan asma dan sifat. Naam, asma dan sifat. Atau mungkin kita baca. Naam. Fadilatul Syekh, ma makna qawli Syekhul Islam rahimahullah bi anna naw'al khalqi qadimun? Wahal yaqsudu as-sifata am al-fi'l? Di sini pertanyaan dengan akidah asma dan sifat. Sebelum kita menjawab atau membaca jawaban beliau, maka i'lamu rahimakumullah bahwasannya tauhid dibagi oleh para ulama menjadi tiga. Tauhid dibagi oleh para ulama menjadi tiga. Enam, Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah. Kata Ibnu Abbas, ma ya'ti laftul ibadah fil Qur'an illa fal yuradu bihi tauhid. Tidaklah datang lafaz ibadah dalam Al-Qur'an melainkan yang dimaksud adalah tauhid. Tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dibagi oleh para ulama setelah mengumpulkan tentang dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah. Dikumpulkan oleh mereka, disimpulkan tauhid ada tiga macam. Tauhid rububiyah. Seperti ucapan Allah alhamdulillahi rabbil alamin. Yaitu mengesakan Allah dengan sifat pencipta, pemberi rizki, pemelihara dan pengatur alam ini. Berapa? Cuma satu. Hanya Allah saja. Mengesakan Allah dengan perbuatannya, mencipta, memberi rizki, mengatur serta mengurusi alam ini. Hanya Allah. Yang kedua, tauhidul uluhiyah. Dalam firman Allah Ta'ala, atau sebelumnya tauhid asma wa sifat. Dalam firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanir Rahim. Dialah Allah yang memiliki nama Ar-Rahman, yang memiliki sifat yang rahmatnya maha luas, mencakup yang kafir dan mukmin. Dan dialah Ar-Rahim yang memiliki nama Ar-Rahim, yang artinya memiliki rahmat yang khusus hanya diberikan kepada orang-orang yang taat dan mukmin. Ini sifat Allah. Dan memiliki sifat yang tidak terbatas dan nama yang tidak terhitung. Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak serupa dengan nama dan sifat, yang tidak serupa dengan sifat makhluknya. Hakikat dan kaifiahnya tidak sama. Yang ketiga, tauhidu al-uluhiyah. Dalam firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah ya Allah kami beribadah. Yakni menyerahkan peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini urutan surat Al-Fatihah. Kalau untuk kita memahamkan yang mudah adalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, urutannya. Bagaimana penjabarannya? Tauhid rububiyah ini adalah telah ditetapkan oleh Allah dalam sanubari setiap manusia. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang mengingkarinya kecuali orang yang telah keluar atau fitrahnya telah rusak. Yang keluar dari fitrah yang Allah tetapkan. Seperti Fir'aun. Seperti orang-orang komunis yang menyatakan tidak ada Tuhan atau ateis. Nah, mereka rusak dari fitrahnya. Yang kedua, tauhidul uluhiyah. Di mana disitulah terpisahkan, terklasifikasi. Ini kelompok muslim, ini kelompok musyrik. Orang yang tidak mau beribadah kepada Allah satu-satunya. Dan dia mau beribadah kepada Allah sekaligus beribadah kepada yang lainnya. Maka dia musyrik. Nah, bukan golongan muslim. Dengan tauhidul uluhiyah. Dan tauhid asma wa sifat. Yang ketiga, disinilah terjadi perselisihan intern muslim. Sehingga terpisah mana golongan ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti jalannya Rasul dan mana yang mereka bukan jalannya Rasul. Orang-orang yang menyimpang, mubtadi' dhal. Nah, sehingga jangan heran, lo mereka juga ngajarkan tauhid uluhiyah, tauhid seterusnya, lihatlah. Nah, toh sama. Nah, tauhid asma wa sifat disinilah. Pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Hafizahullah di sini terkait dengan tauhid asma wa sifat. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwasanya naul khalqi qadimun. Terapnya ya. Di dalam bahasa Arab, ini mudah-mudahan paham. Dalam bahasa Arab ada kata jenis. Ada kata nau. Nah, demikian ya. Misalnya Barakallahu fik. Misalnya manusia, kita jenis manusia. Naam. Jenisnya manusia, nauknya laki-laki, perempuan. Naam. Di bawah nauk orang Indonesia, orang Arab, orang yang lainnya. Dan ini demikian, ya. Faham? Sekarang dikatakan ucapan Syekhul Islam bahwasanya nau'ul khalq, yaitu penciptaan ini adalah qadimun, telah ada sejak zaman dahulu. Hal yuksadu sifat am fi'l, apakah yang dimaksudkan adalah sifat atau fi'l? Naam. Di sini kata lu dibaca ya, artinya demikian. Maksudnya sifat-sifat Allah ini, apakah ketika diucapkan bahwa naul khalq, jenis penciptaan yang Allah ini ada ini adalah qadimun, terdahulu, apakah yang dimaui oleh Syekhul Islam perbuatan atau sifat yang ada pada Allah? Nah. Nama dan sifat Allah tidak boleh ngantuk ya. Ini perlu kejelian benar. Sifat, nama dan sifat Allah itu terbagi dua. Ada yang memang sifat zatiyah, itu pada zat Allah. Itu akan selalu ada dan tidak akan berakhir. Mesti ada terus dan tidak ada pembaharuan. Mesti ada terus dari dulu. Sebelum Allah Al-Khaliq, sang pencipta. Ini sifat Allah. Allah tidak menciptakan apa-apa disebut Al-Khaliq. Ya. Ini sifat. Nah. Nama Allah Al-Khaliq, Allah sang pencipta. Allah walaupun tidak mencipta, Allah tetap disebut Al-Khaliq karena sifat zatiyah. Ada yang namanya sifat fi'liyah, sifat perbuatan. Sifat perbuatan. Seperti misalnya Allah memberikan yahdi mayyasha, Allah memberikan hidayah kepada Allah yang Allah kehendaki. Wa yudillu mayyasha, dan Allah menyesatkan orang yang Allah sesatkan. Maka ini terkait dengan masyiat Allah, masyiah Allah. Kadangkala Allah memberikan hidayah kepada ini, kadangkala menyesatkan ini, kadangkala sebaliknya. Ya. Sehingga lihatlah, kadangkala kita mudah melakukan amalan soleh karena dengan hidayah Allah. Kadangkala kita terjatuh kepada maksiat karena Allah mengangkat hidayah ketika itu. Nah, iya apa tidak? Jangan dikatakan ini semua karena kemampuan kita. La, buktinya engkau sudah tahu kenapa kau lakukan. Iya ya. Ya. Nah inilah, ini sifat fi'liyah. Yang Allah kadang melakukan, kadang tidak. Nah sekarang dikatakan bahwasannya sifat khalq, penciptaan, itu sifat yang kaitannya qadim, berkaitan dengan sifat zatiyah Allah atau sifat fi'liyah. Nah perbuatan yang Allah jadikan kadang-kadang. Maka kata Syekh rahimahullah, al-khalqu fima fahimtuhu mislul kalam. Bahwasannya penciptaan dengan batasan apa yang aku pahami adalah seperti sifat kalam, yaitu huwa sifatun fi'liyah bi'tibar wa dzatiyah bi'tibar. Naam, bahwasanya terkandung padanya juga makna sifat fi'liyah yang apabila Allah menghendaki, Allah mencipta, dan juga sifat dzatiyah yang mana sifat tersebut memang sifat yang melekat terus pada Allah selama-lamanya, sang pencipta. Sang pencipta. Allah menciptakan tidak menciptakan, maka Allah tetap dikatakan sang pencipta. Berbeda dengan akidah kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah mengatakan Allah tidaklah dikatakan Al-Khaliq kecuali kalau sudah ada penciptaannya, ya. Kalau sudah mencipta, barulah dikatakan Al-Khaliq. Al-Sunnah tidak. Allah dikatakan pencipta azali. Sebelum mencipta, sudah dikatakan sebagai Al-Khaliq, sang pencipta. Naam. Famin haythu naw'ihi wa anna allaha khaliq, khaliqun azalan. Wa ala dawam fawa sifatu dhatiyah. maka ditinjau dari nau bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencipta dan penciptaannya yaitu sejak zaman dahulu dan terus menerus, maka ini sifat dzatiyah. Allah melakukannya ataupun tidak, Allah tetap sang pencipta. 6. Wa min haitsu afradihi, adapun dari sisi bentuk-bentuk penciptaan Allah individualnya. 6. Maka ini allati tahdusu mutatabi'atan huwa sifatun fi'liyah. Yang ini munculnya secara berurutan atau terus menerus berkesinambungan. Ini muncul sekarang lahir bayi yang baru, besok lahir lagi ini yang mati terus-terusan. Maka ditinjau dari individual bentuk penciptaan Allah, maka ini adalah fi'liyah. Ini fi'liyah. Sehingga ucapan beliau bi'anna naul khalqi min haitsu innahu sifat dzatiyah. Kalau dikatakan bahwasanya khalq penciptaan Allah sejak zaman dahulu, maknanya adalah sifat dzatiyah. Allah terus disifati dengan sang pencipta sebagai bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah yang mereka menyatakan Allah dikatakan pencipta kalau sudah mencipta. Apa dalil mereka? Akal. Coba sekarang fulan dijuluki sebagai tukang las, apakah sejak kecil atau setelah mengelas? Setelah mengelas. Kalau Anda mengatakan fulan tukang las, dia belum pernah mengelas, benar apa salah? Anda zalim kepada fulan. Kalau begitu Allah dikatakan pencipta kalau sudah mencipta. Ini akidahnya Mu'tazilah. Naam. Oh, lah ini. Muslim, mereka Muslim. Namun keluar dari ring Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di sini. Naam barakallahu fikum. Ini yang ketiga terkait dengan juga pembahasan sifat. Naam. Ini nama dan sifat. Mungkin berat lah ya. Kita tinggalkan dulu. Yang keempat. Pertanyaan keempat. Masihatu hadisin ikhtilafu ummati rahmah. Bagaimana kesohihan hadis ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilafu ummati rahmah. Ya. Perselisihan umat ini kan rahmat, mas. Jadi Anda jangan terlalu banyak mengangkat permasalahan khilafiyah. Karena khilaf itu adalah rahmat. Ini syubhat lagi. Sudahlah mas, dengan keyakinannya seperti itu, saya seperti ini. Toh juga sama-sama tujuannya kita ingin masuk surga. Sehingga masing-masing kita punya kebaikan, masing-masing kita punya kejelekan. Sudahlah saling memahami saja. Ya. Jangan Anda mencerca saya pun tidak mencerca Anda. Masya Allah. Kelihatannya prinsip yang bagus. Kalaupun kita ngalah ternyata dia tidak konsekuen. Berujung jangan kau ngaji sama salafi. Lah namanya juga mencela. Iya apa tidak? Ya. Salafi itu senang mencela loh. Begini, begini, begini. Loh Anda itu omongan Anda apa bukan mencela? Oh kalau saya enggak senang mencela. Lihatlah semuanya terangkul semuanya. Kecuali dakwah salaf. Kenapa? Ya. Karena dakwah salaf itulah dakwah yang hak. Nah, dakwah yang tidak bisa dicampur adukan dengan kebatilan. Nah, lah ini. Sekarang demikian. Hadis dibawa. Bagaimana hadis ini? Wa hadis ashabukan nujum. Ashabikan nujum. Ya'tihim. Oh, kata beliau. Ashabikan nujum. Fabi'ayihim iktadaitum ihtadaitum. Nah, lihatlah. Sahabat-sahabatku bagaikan bintang-bintang, maka dengan siapapun kalian meniru mencontoh, maka kalian telah mendapatkan hidayah. Maknanya di sini, nah, hadis ini kadangkala dibawakan oleh mereka orang-orang yang ingin membawa syubhat. Dalam permasalahan khilaf, kita tunjukkan yang rajih, absyirlah. Engkau berpendapat demikian, namun kalau engkau jujur, marilah kita lihat pendalilan. Karena kita dituntut mengikuti dalil, bukan mengikuti manusia. Ikuti dalil. Dan ini yang rajih. Berujung kata mereka, itu kan sudahlah pendapat. Yang penting ikhtilaf. Saya juga ada pendapat sahabat. Loh sekarang kalau engkau berpendapat demikian, engkau tidak akan melarang yang namanya nikah mut'ah. Loh kenapa? Karena di sana dinukilkan qaul Ibnu Abbas sebelum beliau sampai kepada mereka, kepada beliau tentang pengharaman nikah mut'ah. Beliau membolehkan. Namun kenapa engkau buang ucapan terakhir ketika beliau setelah tarajuk? Nah, yang dinukilkan qaul Ibnu Abbas, qaul Ibnu Abbas, ini juga kan ada juga pendapat sahabat. Kan juga ada pendapat sahabat sehingga mereka membawakan hadis ashabi kanujum, sahabatku seperti bintang. Dengan siapapun kau mengikuti, kau telah mendapatkan petunjuk. Kan ada salafnya yang penting, ya. Lah ini, bagaimana kedudukan hadis ini? Kata beliau, laisa hadanil haditsani sahihaini bal huma dhaifan. Dua hadis ini tidaklah sahih, bahkan kedua-duanya dhaif. Bahkan ulama mengatakan la aslalahu, tidak ada asalnya dari Nabi. Dalam artian berarti palsu. Naam. Beliau mengisyaratkan undur silsilatad dhaifah lil Imam Al-Albani rahimahullah, lihatlah kitab As-Silsilah Ad-Dhaifah yang ditulis oleh beliau Al-Imam Muhammad Ibn Nasir Al-Albani rahimahullah, jilid yang pertama halaman 141 140 sampai dengan 144. Dituliskan jalan-jalannya, katanya ada penguat, dituliskan jalan-jalannya, diterangkan kedudukan-kedudukannya yang setelah dikumpulkan semuanya la taqumu bihima hujjah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah sandaran. Jadi, yang benar bagaimana? Yang benar apa yang dinyatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ikhtilaful furqah. Apa al-furqatu azab? Bahwasanya yang namanya al-furqah, perpecahan, perselisihan adalah azab. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maka berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya dan janganlah bercerai-berai. Surat Al-Imran 103. 6. Berarti berselisih. Perselisihan adalah barakallahu fikum azab. Sudah dibahas tentang jenis-jenis perselisihan. Kapan perselisihan itu dibolehkan, kapan tidak. Dalam kitab ini. Nah, ini tadi datang orang bawa syubhat. Sudahlah mas, enggak usah bicara perselisihan. Ikhtilafu umatir rahmah. Toh semuanya juga masuk, tujuannya masuk surga. Jenengan jangan merasa sok suci. Maka ini juga ucapan yang telah dituduhkan kepada para rasul. Allah menghibur kita dalam surat Al-Fusilat ayat 41. Tidaklah yang mereka tuduhkan kepada Ahlussunnah kecuali dengan apa-apa yang telah dituduhkan kepada para rasul sebelum kita. Dikatakan sok suci, eksklusif dan seterusnya telah dituduhkan kepada Nabi Lut alaihi salam dan para pengikutnya. Innahum qaumun yatatoharun. Mereka orang-orang yang semerasa sok suci. Naam. Ini demikian. Nah, sudah. Dituduhkan apa lagi? Dituduhkan ingin ini nyeleneh keluar dari tatanan masyarakat. Dituduhkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobi, orang yang menyimpang, orang yang nah, lihatlah seterusnya. Kalau ucapan gendeng jenengan itu sudah sama Rasul dialami semuanya ya. Nah, jadi barakallahu fikum, kewajiban kita tinggal mengikuti Rasul. Nah, ini barakallahu fikum. Ini diantaranya dua pertanyaan yang kita baca. Dan di sana ada pertanyaan yang lainnya janduga sangat penting. Namun karena jawaban beliau panjang dan waktu yang tidak memungkinkan untuk kita membacanya secara utuh, maka kita tunda dalam kesempatan yang lainnya insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan atau di sini. Nah, barakallahu fikum. Ini kesempatan yang lainnya, insyaallah panjang juga. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin menyadarkan kita pentingnya kita berkonsultasi dengan para ulama atau berkonsultasi dengan orang-orang yang bisa menyambungkan kepada para ulama, terlebih-lebih di zaman yang penuh dengan ujian sekarang ini. Ujian politik, ujian ekonomi, ujian dan berbagai ujian yang kadangkala kalau kita tidak sabar dan ditolong Allah, tentulah kita akan jatuh dan jatuh. Naudzubillah. Maka dari ini kami nasihatkan kepada diri kami pribadi dan ikhwah seluruhnya. Ini alhamdulillah sebentar lagi akan datang kepada kita beberapa ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang akan memberikan taujihat dan nasihat dalam muhadharah mereka di dua kota besar, Yogyakarta dan Jakarta. Yakni akan diselenggarakan, yakni muhadharah di tanggal 29 dan 30 ya. 29 dan 30 di bulan ini, hari Sabtu dan Ahad pekan depan. Maka kita himbau kepada diri kami pribadi awalan dan ikhwah yang mereka nam memiliki kesempatan dan hendaknya disempatkan. Ini untuk bisa hadir dalam muhadharah masyayikh yang mudah-mudahan dengan demikian kita akan bisa mendapatkan taujihat yang bagus, arahan yang bagus, dan mudah-mudahan bisa menguatkan keimanan kita di dalam bertekang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah ini. Ini yang mudah kami sampaikan. Barangkali ada ucapan dan kalimat yang kurang pas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.